berbuat baik pada orang tua. Di situ disebutkan berapa kali? Ibumu. Dua, ibumu. Tiga, ibumu. Empat, ayahmu. Ibu ada berapa? Tiga. Ayah berapa? Satu. Nah, sampaikan itu pada ibu di dapur. Wah. Begitu ya, Pak. Datang ke dapur. Ibunya lagi motong terong. Oh. Begitu mau datang disampaikan, tiba-tiba ada sesuatu yang terjadi. Apa itu? Nanti lain kesempatan saya kisahkan. Alvin, 26 juz. Apa berapa juz? Berapa juz? 36 juz. 36 juz, wah luar biasa. Boleh pinjam mikrofonnya? Bismillah. Ya, boleh pegang. Fit dari depan, dari belakang. 26 dari depan, dari belakang. Dua kan? Oke. Dua dari belakang. Dua dari belakang, 24 dari depan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad nara taqalluba wajhika fis samaa'. Falan nu'mina lir ru'yat. Qad nara taqalluba. Qad nara taqalluba wajhika fis samaa'. Falan wallianaka kibratan arruha. Fawalliyaka. Fawalli, ini agak ngantuk-ngantuk. Fawalli wajh. Fawalli wajhaka syatsiral masjidil haram. Wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatsirah. Wa innal ladzina la ya'lamuna. Wa innal ladzina. Ulangi sekali lagi dari qad nara. Jawanya dikurangi sedikit. Qad nara taqalluba wajhika fis sama'. Ayo, bismillah. Qad nara. Qad nara taqalluba wajhika fis sama'. Qad nara taqalluba wajhika fis sama'. Falan wallianaka qiblatan tardoha. Fawalli wajhaka syatrul masjidil haram. Fa haitsuma kuntum tawallu wujuhakum syatrah. Wa innal ladzina la ya'lamun. Innal ladzina. Siapa yang mau lengkapi? Angkat tangan. Antum sini. Enggak apa-apa, di sini dulu. Tahan sini. Baik, bacakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qad nara taqalluba wajhika fis samaa'. Falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Linya pendek. Fawalli wajhaka. Fawalli wajhaka. Linya pendek. Fawalli wajhaka. Fawalli wajhaka. Linya pendek. Fawalli wajhaka. Fawalli wajhaka. Linya pendek. Fawalli wajhaka. Kesempatan terakhir. Cepat. Fawalli wajhaka li wajhaka. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Wa innal ladzina utul kitaba laya'lamuna annahu alhaqqu min rabbihim. Wa mallahu bighafilin amma ya'malun. Wa mallahu bighafilin amma ya'malun. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma fassala Talutu bil junud. Falamma fasala Talutu bil junud qala inna Allaha mubtalikum bin nahar. Mubtalikum bin nahar. Faman binahar. Binahar. Ulangi. Falamma. Falamma. Falamma fasala Talut. Kesempatan terakhir. Falamma fasala Talutu bil junud qala inna Allaha mubtalikum bin nahar. Faman syahida minkum asy-syahr falyasum. Ah, bagus, terus lompat ke belakang lagi. Ke Al-Baqarah itu lompat, teman. Falamma fasala Faman syariba minhu falaysa minni. Siapa yang bisa menyempurnakan terakhir? Antum di sini, tahan. Angkat tangan. Falamma fasala Talutu bil junud. Boleh? Antum silakan. Terakhir. Kasihkan sebentar. Bismillah. Fadhal. Falamma fasala Talutu bil junud qala innallaha mubtaliikum binahar. فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنْ اغْتَرَفَ غُرْفَةً اغْتَرَفَ